Spesial kembali bareng semuanya. Ayo kita panggil sama-sama Mas J.O. Bro. Sopo yang gelem tak kei jamu anti melarat. Iki lho jamu ne ya bu ya. Ramayana. Yeah.